Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman azinallah wa iyyakum, para pendengar di manapun Anda berada, pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Kembali kami hadirkan di sore hari ini pembahasan rutin kita dari pembahasan Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Dan sudah hadir bersama kami Al-Ustaz Abu Yahya, dan kita mulai saja acara kita pada sore hari ini. Tafadhal syukur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم، kita melanjutkan kajian kita المنتقى النفيس من تلبيس إبليس. Kita masuk ke الباب الثامن، باب yang ke-8، ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات، mengenai talbis iblis terhadap para ahli ibadah di dalam ibadah-ibadah mereka. Berkata al-musannifu rahimahullah, yaitu al-imam Ibn al-Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijriah. Kata beliau, i'lam anna al-bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis ala an-nas wal jahlu. Ketahuilah, kata beliau, pintu yang paling besar yang dimasuki oleh iblis kepada manusia adalah pintu kebodohan. Bahwa yadkhulu minhu ala juhal bi amanin. Ya, di mana iblis masuk menggoda orang-orang yang bodoh itu, ya, aman-aman saja. Enak dia. Makanya ya, akhi, orang bodoh itu orang yang tidak mengetahui ilmu, tidak tahu ilmu, itu sangat mudah sekali digoda oleh iblis. Tidak perlu iblis bersusah payah yang menggoda mereka itu. Wa ammal alim fala yadkhul alaihi illa musaraqatan. Adapun orang yang berilmu, maka iblis, ya, untuk masuk menggoda dia itu dia perlu ya bersusah payah. Falaq waqad labbasa iblis ala katsirin minal muta'abbidin biqillati ilmihim li'anna jumhurahum yashtaghilu bit-ta'abbud wa lam yuhkim al-'ilma. Iblis memberikan talbis, ya, kepada banyak ahli ibadah akibat daripada sedikitnya ilmu mereka. Di mana, akhi, para ahli ibadah kebanyakan kita lihat lebih memperhatikan ibadah, ya, dan kurang memperhatikan, bahkan sama sekali tidak memperhatikan ilmu. Fa awwalu talbisi 'alaihim itharuhum at-ta'abbud 'alal ilmi. Ya, talbis yang pertama kali diberikan oleh iblis kepada para ahli ibadah, apa itu? Mereka memandang bahwa ibadah itu lebih penting daripada ilmu. Mereka, sehingga apa yang terjadi menurut mereka yang penting itu, ya, ibadah dulu, amal dulu. Ya, katanya percuma ilmu itu kalau tidak diamalkan. Qaulul haq, ya, perkataan yang benar namun diinginkan darinya kebatilan. Betul memang, kalau ilmu tidak diamalkan akan menjadi bumerang. Tapi terkadang perkataan itu dijadikan untuk apa? Ya, alat untuk menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, akhi, kita lihat banyak orang yang masya Allah rajin dia beribadah. Ya. Dia disibukkan dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Tapi sayang, dia malah berpaling dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya apa, akhi? Iblis mudah, ya, untuk menggoda dia. Kita lihat di satu pihak ada orang menganggap bahwa ibadah itu segala-galanya. Akhirnya dia pun disibukkan dengan ibadah, ibadah, dan ibadah. Bagi dia menuntut ilmu itu katanya, ya, sampingan saja. sehingga akhirnya dia apa mereka apa namanya menganggap remeh ilmu itu. Di lain pihak ada orang yang begitu semangat memperjuangkan Islam sehingga menurut mereka katanya menuntut ilmu itu tidak akan menyelesaikan problematika umat Islam. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, mungkinkah problematika umat Islam akan selesai hanya dengan duduk mengkaji ya misalnya kitab Fathul Majid atau syarah akidah Tahawiyah? Mereka mengatakan tidak mungkin. Subhanallah. Ini semua akhi merupakan talbis iblis ya kepada manusia untuk menjauhkan mereka dari ilmu syar'i. Wal ilmu afdalu minan nawafil. Padahal kata beliau, ilmu itu lebih utama daripada amalan-amalan yang ibadahnya yang sifatnya sunnah. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi al-amal. Lalu kemudian iblis pun memperlihatkan kepada apa siapa? Ya para ahli ibadah itu. Ya kamu tujuan ilmu itu kan amal, yang penting amal. Ya kalau ilmu itu kata yang kurang penting, subhanallah. Ya. Wa mafahimu minal amal illa amal jawarih. Dan orang-orang ahli ibadah itu terkadang hanya memahami amal itu sebatas amal anggota badan saja. Yang penting lisannya berucap zikir, yang penting badannya terlihat beribadah. Mereka menganggap itu yang paling agung menurut mereka. Memang betul itu adalah bagus. Wallah itu bagus sekali. Akan tetapi akhi, bukan maksudnya kita ingin melecehkan amal, tidak. Bukan maksudnya kita ingin apa namanya? Ya, meremehkan amal ibadah, wallahi tidak. Ya, akan tetapi yang harus kita fahami bahwa sebelum kita beramal, kita harus meluruskan dulu. Ya, yang pertama niat kita, yang kedua amal ibadah itu sudahkah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah? Tentu ini harus dengan ilmu. Ya. Kata Ibnu Jauzi, "Wa ma'alimu annal 'amal 'amalul qalbi wa 'amalul qalbi afdal min 'amalil jawarih." Mereka tidak tahu bahwasanya amal yang apa amal hakikat daripada amal itu adalah amalan hati. Dan amalan hati itu lebih utama daripada amalan anggota badan. Amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Mengapa demikian, akhi? Bukan berarti amalan anggota badan itu remeh ataupun leceh, tidak. Akan tetapi seorang hamba ketika ia ya betul-betul mengetahui dengan keilmuan dia tentang hakikat daripada ibadah dan apa ya yang harus dia lakukan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali dia lebih bisa mendapatkan pahala yang jauh ya. Pahala yang apa namanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja, lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amalan hatinya luar biasa, walaupun amalnya sedikit akan tetapi luar biasa. Dengarkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, kemudian datang apa Rasul bersabda, kelak akan muncul dari arah ini seorang laki-laki dari penduduk surga. Tak lama kemudian muncullah seorang sahabat. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda lagi, kelak akan muncul dari arah ini seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata, ya muncul orang yang sama. Di hari yang ketiga demikian, maka ya kata Abdullah bin Amr bin As, aku ingin melihat apa sih amalan dia. Maka aku pun pergilah ke rumahnya. Lalu aku minta izin untuk tinggal di situ 3 hari di rumahnya. Kemudian aku perhatikan tidak ada yang hebat amalannya itu. Maka kemudian, ya setelah 3 hari Abdullah bin Amr berkata, hai fulan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan tentang engkau begini dan begitu. Dan aku selama 3 hari ini memperhatikan amal ibadahmu, tapi tidak ada yang hebat. Sebetulnya apa sih amalanmu sehingga kamu dikatakan Rasulullah bahwa engkau penghuni surga? Kata orang ini, aku tidak ada amal yang bagiku itu lebih agung dari aku, ya tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Subhanallah. Maka akhi, amalan hati. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya dalam kitab Madarijus Salikin, dalam kitab beliau ya, yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah amalan hati, dan amal hati itu lebih agung daripada amal anggota badan. Tidakkah Rasulullah SAW, tidakkah kita mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling apa namanya paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah, beriman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata Ibnu Qayyim, lihat, orang yang berjihad, ya, lelah sekali. Dia mengorbankan jiwanya, nyawa raga apa jiwa raganya. Terkadang dia kelaparan, terkadang dia harus menghadapi berbagai macam ya, keadaan-keadaan yang sulit. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa beriman kepada Allah lebih utama. Ya, itu menunjukkan akhi bahwa amalan hati lebih besar dan lebih agung daripada amalan ya, apa namanya amalan anggota badan. Dan amalan hati ini butuh kepada keilmuan, wallah. Oleh karena itu para ulama memandang bahwa ya ilmu itu lebih utama. Qala Mutarrif Ibn Abdillah, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa qala Yusuf bin Asbat, babun minal ilmi nata'allamuhu afdal min sab'ina ghazatan. Ya, kata Yusuf bin Asbat, satu bab dari ilmu yang kita pelajari dan kita kuasai itu lebih utama daripada 70 kali perang di jalan Allah. Berkata Al-Mu'afa bin Imran, kitabatu hadisin wahidin ahabbu ilayya min salatin laylah. Ya, menulis satu hadis bagi saya lebih saya sukai daripada salat semalam suntuk. Maksud daripada perkataan mereka apa? Maksudnya, akhi, bahwa kita ini ya sangat butuh kepada ilmu sebelum kita beramal. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Lalu Imam Bukhari berdalil dengan ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil qawli fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Di sini Allah ia memulai dengan ilmu ya sebelum berkata dan beramal. Terlebih akhi, Rasulullah mengabarkan bahwa di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, menuntut ilmu itu lebih utama daripada amal. Dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, innakum fi zamanin kathirin ya fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kathirin mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fihi khairun minal ilm wa sayati zamanun kathirun fuqaha'u khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah, kalian wahai para sahabatku hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang berinfaknya banyak dan yang minta-mintanya sedikit, dan beramal di zaman ini lebih baik daripada berilmu. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang penceramahnya banyak, ulamanya, fuqahanya sedikit, yang minta-mintanya banyak dan yang memberinya sedikit, dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di zaman ini Masya Allah penceramah banyak sekali. Ya, sementara ulama sangat sedikit sekali. Ya, yang minta-minta banyak sekali, sementara yang memberi sangat sedikit sekali. Subhanallah, shadaqa Rasulullah, benar apa yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman ini akhi, kita menuntut ilmu mempunyai nilai pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tidak. Bukan berarti kemudian kita melecehkan amal, tidak, Allah. Akan tetapi kita tentunya berilmu untuk meluruskan amal ibadah kita. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata al-musannif yaitu al-Imam Ibnu Jauzi, "Falamma marra 'alaihim fi hadha at-talbis wa atharu at-ta'abbud bil jawarih 'ala al-'ilm, Tamakkana iblis minat talbis alaihim fi fununit ta'abbudi. Ya, tatkala talbis itu telah berhasil terhadap orang-orang, para ahli ibadah ini. Akhirnya mereka menganggap bahwa ibadah itu lebih penting katanya. Ibadah dengan anggota badan itu lebih penting daripada ia menuntut ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Ibnu Jauzi, iblis pun berhasil ya menggoda mereka dalam berbagai macam lapangan ibadah. Min dzalik ya di antaranya, annahu ya'muruhum bi thulil mukfi fil khala. Ya, iblis menyuruh mereka untuk lama-lamaan di dalam kamar mandi. Aduh, ini ada orang masya Allah, kadang penuntut ilmu, ahli ibadah yang terkena was-was. Ya, dia diam di kamar mandi sampai berjam-jam. Ya, dihiasi oleh setan seakan-akan ini katanya menjaga kebersihan. Katanya ingin dia itu ingin untuk menghilangkan was-was di hati. Sampai dia berjam-jam di dalam kamar mandi, akhi. Wa minhum man yaqumu fayamshi wa yatanahnah wa yarfa'u qadaman wa yahuddu ukhra. Di antara mereka ada yang berjalan lalu mendehem-dehem gitu. Ya, mengangkat kakinya, katanya ya, alasannya supaya apa? Supaya betul-betul bersih. Subhanallah. Ya. Padahal ini akhi, hakikatnya adalah was-was. Ya, seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula oleh para sahabat Rasulullah. Ya, terlebih ya akhi, ya khala, WC itu tempatnya setan. Ya, maka dari itu, ya Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita ini harus mendam-dam. Adapun hadis yang tentang mendam itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Bahkan Rasulullah apabila sudah buang air, beliau menciprati ya apa kemaluannya supaya hilang terkadang apa was-was nantinya. Wa minhum man yuhassinu lahu isti'malal ma'il katsir. Di antara mereka ada juga ya yang dijadikan oleh iblis untuk menggunakan air sebanyak-banyaknya dalam bersuci. Di mana akhi, dia merasa kalau pakai berwudu dengan cuma segayung apa kurang segayung, ya kok sedikit banget, enggak cukup buat dia. Sehingga akhirnya apa ya akhi? Akhirnya dia pun tidak qanaah dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhi, ya kalau berwudu itu cuma pakai satu mud saja. Ya. Kata beliau, "Wa man lam yaqna' bima qana' asy-syar'u bihi, fa huwa mubtadi'un syar'an la muttabi'un." Siapa orang yang merasa tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh ya syariat kita, maka ia termasuk orang yang berbuat bid'ah, ya. Bukan orang yang mengikuti sunnah. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa minhum man yulabbis alaihi fin niyyah. Di antara mereka ditalbis oleh iblis dalam niat wudu. Dia selalu mengucapkan arfa'ul hadas, astabihus shalah, kemudian diulang lagi. Iya. Di antara mereka ada yang dijadikan oleh iblis dia was-was terhadap air. Wah, air ini suci apa enggak ya? Jangan-jangan air ini terkena najis, saya enggak tahu. Ya, sehingga akhirnya apa, dia pun dijadikan oleh iblis ragu terus. Padahal kaidah usul fikih berkata al-aslu annal ma'a at-taharah. Ya, al-aslu ma'a at-taharah, bahwasanya pada asalnya air itu suci. Ya, makanya pernah suatu ketika Umar bin Khattab menemukan air yang mengalir dari sebuah selokan. Dan Imam Umar ingin berwudu dari air itu. Kemudian ya temannya berkata, "Wahai yang pemilik rumah, beritahu kepada kami air ini air apa?" Kata Umar, "Jangan kamu beritahu." Ya, artinya ngapain sih kita harus terkena was-was? Selamat kita lihat airnya itu bersih. Ya, tidak tercium padanya baunya atau warnanya atau rasanya yang menunjukkan kepada najisnya. Tidak perlu kita untuk mencari-cari was-was dari syaitan semuanya itu. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa minhum man yulabbis alaihi bikathrati isti'malil ma. Ya, kembali iblis pun kemudian menggoda dia untuk mempergunakan air yang banyak. sehingga akhirnya dia pun berlebih-lebihan dalam penggunaan air, ya akhi. Sampai kita lihat ada orang yang berwudu dibukanya keran, ya, sebesar-besarnya. Tidak puas, ya, kalau dia pakai air yang sedikit. Di antara mereka, ya, untuk sekali apa mencuci satu gayung, habis. Ya, untuk wajahnya satu gayung, untuk tangannya satu gayung, untuk kepalanya satu gayung, untuk kakinya satu gayung, subhanallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu itu hanya satu mud, ya, tidak sampai satu gayung. Ikhwatal Islam, ini termasuk talbis iblis, ya akhi. Walau tadabbara amrahu la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafriyat. Padahal kalau dia mau sedikit saja mentadaburi keadaan dia, dia akan tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ya. An Abdullah ibn Amr ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'd wa huwa yatawadda fa qala ma hadha as-saraf ya Sa'd? Qala afi al-wudu'i saraf? Qala na'am wa in kunta 'ala nahrin jarin. Rahu ibn Majah wa Ahmad wa sanaduhu hasan. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Lalu kemudian ya Rasulullah bersabda, "Ya kenapa kamu berlebihan hai Sa'ad?" Ya kata Sa'ad, "Wahai Rasulullah, apakah ada wudu itu juga dianggap berlebihan?" Kata Rasulullah, "Ya, walaupun kamu berwudu di sungai yang mengalir." Subhanallah ya akhi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi ad-du'a'i wat-tuhur." Kelak nanti kata Rasulullah akan ada suatu kaum yang berlebihan dalam berdoa dan bersuci. Hadis ini sahih dikeluarkan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata apa yang sabdakan Rasulullah benar. Ya, banyak orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa, bersuci, berwudu. Sampai dia kita lihat, ya mereka memakai air wudu itu begitu sangat banyak sekali. Al-Hasan Al-Basri ketika melihat ada orang yang ya, berlebih-lebihan dalam memakai air wudu, beliau berkata, "Yatawaddu ahaduhum biqirbah, wa yaktasilu bimazadatin sobban-sobban wa dalkan-dalkan ta'ziban li anfusihim. Wakhilafan di sunnati nabiyihim." Ya. Seseorang dari kalian ini ada yang berwudu sampai satu ember. Mandi, ya, dengan ember besar. Ya, sampai dia apa mengguyurkan itu dengan gayung-gayung besar. Mengazab dirinya sendiri. Menyelisih sunnah nabi mereka. Akhal Islam a'azan ya Allah wa iyyakum. Coba ya akhi. Ketika kita mandi, ada seseorang, dan subhanallah kebanyakan kaum muslimin terkadang di Indonesia ini, kalau sudah mandi, ya luar biasa. Luar biasa mubadirnya. Sampai di antara mereka ada yang kalau mandi itu satu bak habis. Ya. Di antara mereka kalau mandi itu subhanallah, ya akhi, mubadirnya minta ampun. Padahal kata para sahabat mengatakan, Rasulullah kalau berwudu cuma satu mud, dan kalau mandi satu sok sampai lima mud. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW mandi itu enggak sampai seember. Padahal rambut Rasulullah, rambutnya panjang. Ya, badan Rasulullah kalau dibandingkan dengan kita, ya gedean Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk ya, menggunakan air itu seirit mungkin. Bukan kemudian kita itu apa namanya berlebih-lebihan akhi dalam menggunakan air. Bukankah Allah berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu ia adalah setan, apa teman-temannya setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, di antara talbis iblis ya dalam ibadah terhadap ahli ibadah. At-talhin fil adzan. Nah, ini talbis iblis kepada muadzin ini. Apa itu melagukan adzan dengan lagu-lagu yang ya, terlihat indah seperti nyanyian. Waqad karihahu Malik ibn Anas wa ghayruhu min al-ulama karahiyatan syadidatan. Li'annahu yukhrijuhu an mawdhi'i at-ta'zim ila musyabahati al-ghina. Imam Malik bin Anas dan para ulama yang lainnya sangat tidak menyukai ya melagukan adzan karena ini mengeluarkan dari pengagungan kepada Allah, ya, keluar akhirnya menjadi sebuah lagu-lagu. Padahal akhir tujuan adzan itu mengagungkan Allah. Di zaman sekarang, ya, orang itu adzan itu tujuannya hanya sebatas ingin melagukan biar kedengaran indah suaranya. Ya. Maka dari itu Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, ya, ketika Umar bin Abdul Aziz berkata kepada muadzinnya, "Iyyaka wal lahna fil adzan." Maka jangan kamu melakukan lahan dalam adzan, itu dengan cara melagu-lagukan adzan. Kalau kamu masih melakukan juga, fa'tazilna, kata beliau, ya silakan kamu, ya apa namanya, undurkan diri, jangan jadi muadzin. Ulama salaf terdahulu tidak suka, akhi. Kalau di zaman sekarang, subhanallah, kita lihat, ya adzan itu dinyanyikan seindah-indah mungkin. Lahan, perkara sepertinya tidak disukai oleh para ulama. Wa minhu, ada juga jenis talbis iblis yang lain. Nah ini, Masya Allah, cocok benar di zaman sekarang. Dan rupanya sudah ada di zaman Imam Ibn Jauzi. Dengarkan ya, akhi. Annahum yakhlituna adhan al-fajri bit-tadhkiri wat-tasbihi wal-mawa'idh. Wa yaj'aluna al-adhan wasatan fayakhtalitu. Faqad kariha al-ulama'u kullama yudhafu ila al-adhan. Di antara mereka diberikan talbis iblis, ya, kata beliau, mencampur antara adzan dengan zikir-zikir, tasbih, ya, salawat-salawat dan yang lainnya. Akhirnya apa? Sebelum adzan mereka sudah ramai baca Quran dululah, atau ya nyanyi-nyanyi dululah, atau ya mungkin salawatan, memang salawat bagus. Alaita syi'ri malladhi ahdharan niyata hina idzin. Aneh sekali, kata Ibnul Jauzi. Ketika imam ruku, dia bisa langsung ruku, langsung masuk. Lalu apa yang menyebabkan hadirnya niat pada waktu itu? Wa madzaka illa li'anna iblis arada an yufawwitahu al-fadilah. Hal itu dikarenakan memang iblis ingin supaya dia kehilangan fadilah, keutamaan mengapa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Subhanallah ya akhi. Yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi persis di zaman sekarang. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa hadhihi kulluha talbisatu iblis. Semua ini adalah termasuk talbis-talbis iblis, kata beliau. Wa syari'atu samhatun sahlatun salimatun min hadhil afat. Syariat kita ini mudah. Ya. Selamat dari semua perkara-perkara yang diada-adakan tadi. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat melakukan perbuatan seperti itu. Wa kashfu hadha talbis an yuqalil muwaswas. Untuk menghilangkan talbis ini, kita katakan kepada orang yang terkena waswas niat tadi. In kunta turidu ihdaran niyyah, fan niyyatu hadirah. Kalau kamu ingin menghadirkan niat, sebetulnya niat itu sudah hadir. Di akhir perbuatan kita ini tidak lepas dari niat. Anda makan, Anda minum, Anda pergi mandi, pergi ke pasar, semua tidak lepas dari niat. Tidak pernah ada orang berkata, wah, kaki saya jalan sendiri, saya enggak niat. Enggak mungkin. Ya, yang membangkitkan kaki kita untuk pergi ke pasar adalah niat kita. Yang membangkitkan kaki kita untuk pergi ke kamar mandi adalah niat kita. Niyatu hadirah, sebetulnya niat itu sudah hadir. Li'annaka kumta li'ati li'tu'addiyal faridah. Wahadihian niyah, ketika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, itu sendiri sudah pasti otomatis sudah ada niat. Wa mahalluhal qalbu lal-lafdu. Dan niat itu tempatnya di hati, bukan di lafad. Ya. Bahkan terkadang kita sudah tahu niat seseorang. Ketika dia sudah sedang berwudu, kemudian dia mau pergi ke masjid, kita sudah tahu, oh, ini orang mau sholat. Bahkan kita tahu mau sholat apa. Ya. Wa in kunta turidu tashihal lafzi fal lafzu la yajib. Kalau kamu niatnya, oh, saya ingin meluruskan lafaz, melafazkan niat tidak wajib. Tsumma qad qultahu sahihan fama wajhul i'adah. Dan kamu sendiri sebetulnya sudah mampu untuk mengucapkan ya takbiratul ihram dengan mudah. Lalu kenapa harus diulang-ulang? Kata Al-Musannif, ada sebuah cerita yang aneh dan lucu. Di mana ya terjadi pada seorang syekh yang bernama Ibnu Aqil. Bahwa ada seorang berkata kepada Ibnu Aqil, "Inni aghsil al-'adwa wa aqul ma ghassaltuhu wa ukabbiru wa aqul ma kabbartu." Hai Ibnu Aqil, saya bingung. Saya ini ya ketika mandi atau wudu mencuci anggota tubuh, tapi saya punya keyakinan saya belum mencuci. Ketika saya bertakbir Allahu Akbar, saya punya keyakinan saya belum bertakbir. Gimana itu hai Ibnu Aqil? Kata Ibnu Aqil, kalau gitu kamu enggak perlu salat. Enggak wajib salat buat kamu. Kemudian orang-orang berkata, "Loh, kok kenapa Ibnu Aqil engkau mengatakan begitu?" Kata Ibnu Aqil, Nabi bersabda, "Rufi al-qalam 'anil majnun hatta yafiq." Pena diangkat dari orang gila sampai sadar. Orang yang bertakbir terus mengatakan saya belum takbir, itu orang-orang enggak berakal, kata beliau. Orang gila itu enggak wajib salat. Sampai begitu Ibnu Aqil menjawab, "Ya akhi, masyaallah." Ya. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, "Wa'lam anna al-waswasata fi niyyati sholati sababu habalun fil 'aqli." Ketahuilah ya akhi, waswas dalam niat salat itu sebabnya ya adanya kekurangan dalam akal. Wa jahlun bisyar'i, kebodohan dalam tentang syariat kita. Wa ma'lumun anna man dakhala 'alaihi 'alimun faqala faqama lahu وقال نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلا عليه بوجهي سفيها في عقله. Ya, padahal kata beliau, kalau ada seorang ulama misalnya masuk kepadanya, lalu dia berdiri, ya, dengan niat menghormatinya, lalu dia mengucapkan, "Aku berniat berdiri untuk menghormati ulama ini," pastilah orang-orang akan mengatakan, "Kamu itu gimana sih? Kayak orang bodoh aja. Enggak perlu." Ya. Faqiyamul insan ila shalah liyu'addiyal fardha amrun yutasawwar fin nafsi fi halatin wahidah la yatulu zamanuhu. Berdirinya seseorang untuk melaksanakan salat fardu itu perkara yang mudah, kata beliau. Niat itu tidak perlu dilafaz-lafazkan. Ya, sehingga akhirnya butuh kepada waktu melafaz-lafazkan niat. Wal waswasu jahlun mahdun. Seperti ini waswas, kata beliau, termasuk dari kebodohan yang murni. Ya. Wa innal muwaswas yukallifu nafsahu an yuhdhira fi qalbihi adh-dhuhriyah wal ada'iyah wal fardhiyah fi halatin wahidatin mufassilatin bi alfadhiha wa huwa yutali'uha. Di mana orang yang terkena waswas itu dia berusaha menghadirkan dalam hatinya, ya, untuk sholat duhur adaan atau fardiyah, ya, dalam satu waktu, kata beliau. Ini perkara yang berat sekali. Ya. Fama wajhu hadha at-ta'ab fi ilsaqiha bit-takbir. Lalu buat apa ya kesulitan-kesulitan ini disambungkan dengan takbir? Rasulullah tidak pernah mengajarkan kesulitan seperti ini, akhi. Ya. Coba lihat ketika Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang salah dalam sholatnya. Laki-laki itu sholat begitu cepatnya. Kemudian setelah itu dia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum." Maka Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Baik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Kemudian apa yang terjadi? Setelah sholat dia sama dengan yang tadi, cepatnya, dan balik lagi ke Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ayo, kamu baik lagi salat. Kamu belum salat. Akhirnya dia 3 kali melakukan, akhirnya dia nyerah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku." Kata Rasulullah, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Kalau kamu berdiri untuk salat, takbiratul ihram. Enggak pernah Rasulullah mengajarkan, tidak mengajarkan Rasulullah dalam hadis itu, kalau kamu mau salat, ucapkan niat. Ya, katakan usolli fardhal maghribi 3 rakaat. At misalnya, kemudian bertakbirlah dengan disertai dengan niat Allah, sementara kita ucapkan Allah, hati kita berucap usolli atau niat. Ya, apa kita pernah mendengar Rasulullah berucap seperti itu? Ya akhi, syariat kita ini mudah. Ya, tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya memberat-beratkan suatu ibadah, ya akhi. Makanya ini termasuk guru dalam agama. Mu'an mis'at taqal أخرج إلي معا ابن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله إنه خط أبيه وإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله غيره Ma ra'aitu ahadan ashaddu 'alal mutanatti'in min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'aitu ba'dahu ashadda khaufan 'alaihi min Abi Bakrin. Wa inni la adhunnu Umar kana ashadda ahli al-ardi khaufan 'alaihim. Tirmiz Arya berkata, Ma'an bin Abdurrahman mengeluarkan sebuah buku dan ia bersumpah bahwa ini adalah tulisan ayahnya. Ternyata di dalam buku itu terdapat tulisan berkata Abdullah bin Mas'ud, Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah ya selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Aku tidak pernah melihat ada seseorang yang sangat mengingkari orang-orang yang berlebihan dalam beragama dari Rasulullah. Tidak pula aku pernah melihat ada seorang setelah Rasulullah yang paling ya sangat khawatir terhadap umat ini dari sikap berlebihan dari Abu Bakar. Artinya Abu Bakar sangat khawatir sekali. Dan setelah itu aku menyangka bahwa Umar adalah orang yang paling benci ya terhadap sikap berlebihan seperti itu. Ya akhi, inilah ya sekelumit apa yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi yang ternyata ya apa yang diceritakan oleh beliau masih terus berlangsung sampai zaman ini akibat daripada orang-orang yang terus ya sebagian mereka membela ya perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, demikian ikhwatul iman jazakumullah wa iyyakum pembahasan yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya. Dari pembahasan Al-Muntaqin Nafis Mental Iblis, dan saat ini kita masuk ke sesi tanya-jawab seperti biasa. Bagi Anda yang ingin menelpon, silahkan di 823-6543. Kita angkat yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Ya, mohon maaf, radionya agak dikecilkan volumenya, Ibu. Ana mau tanya, adik ipara Ana itu kan cewek ya, udah lama dia, udah berapa tahun ngalamin was-was gitu. Apakah was-was itu kemauan sendiri atau ada jin gitu yang gangguin? Kalau mandi di kamar mandi itu dari zuhur sampai habis zuhur. Jadi enggak sholat zuhur gitu di kamar mandi aja sampai asar. Kadang asar juga udah mau sholat, Allahu Akbar, terus pulang lagi benerin kain sarungnya, terus begitu Allah Oh Akbar lagi gitu, jadi gak selesai-selesai sholatnya. Ya, baik, itu udah lama gitu. Gimana cara ngobatinnya ya? Apa harus ke rumah sakit jiwa? Apa harus ke di Rusia ya, gitu? Ya baik Ibu ya. Terima kasih. Iya nanti dijawab oleh Olga. Iya Afan, soalnya. Iya cukup Ibu, terima kasih. Oh iya. Iya silakan Ustaz. Ibu ya. Sudah kita sebutkan tadi, diingatkan oleh Ibnu Jauzi bahwa perbuatan ini termasuk talbis iblis. Berarti di zaman Ibnu Jauzi sudah tak ada orang seperti itu. Jadi talbis oleh iblis, ya, apa namanya, diganggu dan dikasih was-was, akhirnya dia ya, lama di dalam ya, rumah, di kamar mandi. Maka ibu ingatkan dia, ibu marahin dia, gak perlu seperti itu. Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan itu. Iya, jangan kamu was-was dan jangan kamu ikuti perbuat apa namanya was-was dari setan itu. Takbir Allahu Akbar cukup. Iya, jangan kemudian kamu pikirkan tentang sarung apa. Ya insya Allah sarungnya tidak akan lepas atau yang lainnya. Kadang begitu. Ada orang ya sampai lama di dalam kamar mandi, ya dengan hujah untuk lebih suci, lebih bersih atau yang lainnya. Atau terkadang dia ngelamun ya kamar mandi itu ya akhirnya lama-lama kelamaan bisa kemasukan setan itu. Jadi obatnya gimana ya? Tidak perlu diruqyah, tidak perlu diruqyah jiwa, tidak. Ini was-was dari setan. Sering dinasihati, suruh dia ta'lim, dia duduk di majelis ilmu agar dia tahu bahwa itu adalah termasuk was-was setan. Ya, kita angkat dari pesan singkat Ustaz mengenai keutamaan menuntut ilmu. Apakah sama ketika kita mendengarkan kajian di radio, MP3 atau semacamnya dengan mendatangi langsung majelis ilmu? Yang jelas di zaman sekarang ini, alhamdulillah, ya, wasilah untuk menuntut ilmu betul-betul dimudahkan oleh Allah. Nah, di mana di zaman ini, ya ada banyak wasilah berupa radio, MP3, kaset, komputer dan yang lainnya, luar biasa. Walaupun tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu hadir di majlis ta'lim lebih besar pahalanya. Perginya dia ke majlis ta'lim, ya sudah bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjid au raha la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima khairan kana ka ajril hajj taman hajjatu. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat dia kecuali ingin mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, ya kecuali dia membawa pahala seperti pahala haji, ya sempurna hajinya, luar biasa. Makanya ya kita mendengarkan dakwah di radio bagus, sangat bagus sekali dan pahalanya besar insyaallah. Tapi kalau kita langsung datang ke majlis ta'lim, lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu setiap kita untuk berilmu dan mencari pahala yang lebih besar. Nah, ya, demikian jawabannya dan kita kembali beralih ke penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan pendengar Roger. Iya, silakan Bapak. Saya mau bertanya ini Pak Ustadz, kemarin kan ada Ustadz bilang, katanya kalau kita anak kita itu nggak boleh memanggil umi atau ibu ke istri kita katanya gitu. Iya. Itu mohon penjelasannya gitu. Baik. Katanya nggak sama kayak Rasulullah gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak. Dan ini difatwakan oleh para ulama di zaman ini juga. Seperti pernah kita tanyakan kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, juga kita pernah tanyakan kepada masyayikh yang lain. Semua mengatakan ya, tidak boleh. Ya, Imam Abu Dawud di dalam sunannya meriwayatkan bahwa larangan mengatakan seorang suami kepada istrinya ukhayyah, ya saudariku atau ukhti. Kata-kata ukhti sendiri ya kita mutlakan kepada istri kita, jangan. Artinya jangan dibiasakan. Maka ya bagaimana kita ucapkan kepada istri kita? Ya kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ya Rasulullah memanggil nama mereka. Seperti Rasulullah memanggil Aisyah dengan gelarnya Humairah. Ya Humairah, karena Aisyah kulitnya kemerah-merahan. Ya. Rasulullah tidak pernah kita mendengar bahwa Rasulullah memanggil istrinya dengan kata-kata ummi. Ya, ummi itu artinya ibuku. Ibu kita adalah yang melahirkan kita, bukan istri kita. Memang terkadang ini untuk mengajarkan anak-anak. Ya. Ya mungkin kita katakan kepada kalau di hadapan anak-anak kita katakan itu ya ke ummi kamu gitu ya. Supaya dia faham bahwa panggilan dia kepada ibunya adalah ummi. Ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita sendiri ya memanggil istri kita dengan mengatakan ummi ya, atau membiasakan mengatakan ukhti atau yang lainnya, ya yang atau yang ummi seperti itu, ya maka saya belum pernah atau perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak pula salafun as-salih. Allahu a'lam. Iya, demikian jawabannya. Dan masih dari penelpon kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Silakan. Saya mau kira-kira kalau sholat kadang-kadang anak tercampur dengan menyebut Rabbi Firli atau Allahumma Firli, apakah itu tidak? Sebelum amin, Pak ya. Ya, sebelum amin, Bapak. Iya, sebelum amin. Iya, sebelum amin Rabbi Firli amin gitu ya. Iya. Iya. Demikian, Bapak. Iya, terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Pak, di dalam beramal, beribadah kepada Allah harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Ya tidak cukup dengan kita mengatakan, tapi ini bagus. Isinya kan minta ampun kepada Allah. Rabbik firli, ya Allah, ya Rabb ampunkan dosaku. Ya, bukankah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk minta ampun? Kita betul, kita katakan betul. Tapi apakah ada Rasulullah mencontohkan sebelum amin dia ucapkan Rabbik firli amin? Iya. Maka perkataan-perkataan seperti ini atau pendapat-pendapat seperti ini tidak berdasarkan kepada dalil. Yang saya ingat Ya, sebagian ulama yang mengatakan robbik firli itu hanya sebatas ingin mengatakan hendaknya, ya, ucapan makmum ketika mengucapkan amin itu setelah imam mengatakan waladhalin itu sekedar membaca robbik firli amin. Tapi kemudian difahami, oh, sunnah mengucapkan robbik firli. Padahal bukan itu maksud yang diinginkan oleh para ulama yang mengatakan demikian. Yang saya fahami dari perkataan sebagian ulama mutaakhirin itu adalah apa namanya jeda, ya, antara perkataan imam waladhalin supaya kita tidak mendahului imam, ya, dalam pengucapan amin. Karena yang sunnah itu, ya, biarkan dulu imam berkata A, lalu kemudian makmum mengucapkan A. Adapun kemudian sebelum apa namanya mengucapkan amin, kita ucapkan Rabbik Firli. Mana dalilnya? Adakah ibadah ini dilakukan oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Rasulullah? Adakah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau imam yang empat? Tidak pernah kita mendengar, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengajarkan hal seperti ini. Tentunya kebaikan adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik, bukan menurut yang kita pandang baik. Naam. Ya, kita beralih ke pesan singkat Ustaz mengenai was-was kembali. Saya sudah mengenal dakwah sunnah ini, salah satunya adalah tidak diperbolehkannya usoli ketika hendak sholat. Yang jadi masalah adalah saya sudah terbiasa mengucapkan usoli dalam niat. Lidah ini sudah terbiasa Ustaz. Mohon nasihatnya untuk menghilangkan ini. Dan apakah ketika saya masih melafadzkan dan susah untuk menghilangkan, masih masuk ke dalam dosa bid'ah? Taibi akhi, mengucapkan kata usolli, kalau diyakini itu sebagai sunnah, maka ini jelas perbuatan yang diada-adakan. Ya, karena tidak pernah kita mendengar para salafun salih dari kalangan rasul, dari para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mengucapkan kata-kata seperti itu sebelum sholat. Namun karena saking sudah terbiasanya, kemudian setelah itu dia faham, tahu, tapi akhirnya tidak sadar dia mengucapkan usolli gitu, maka sesuatu yang di luar kemampuan kita, yang karena saking kebiasaannya, insya Allah dimaafkan. Tapi juga kita berusaha untuk membiasakan untuk tidak mengucapkannya, karena niat itu tempatnya di hati dengan kesepakatan seluruh para ulama. Ya, Allahu a'lam. Ya, kita beralih ke penelpon kembali, ibunya di Jakarta. Halo, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya pernah sholat jamaah di belakang imam yang insya Allah dia ahlus sunnah wal jamaah. Cuma dia pernah sebelum sholat itu, dia bilang usoli-usoli gitu. Kedengaran saya gitu. Tapi apakah itu ada sunnahnya atau enggak gitu, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dijelaskan, ya? Sudah dijelaskan barusan, Bu. Dan tadi dalam pembahasan bahwa melafadzkan sholat dengan mengucapkan usolli, melafadzkan niat dan mengucapkan usolli, fardho gini, begitu dan begitu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pula sahabat Rasulullah. Ya, yang pertama kali, apa namanya, menganggap bahwa melafadzkan niat itu sunnah, itu seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi, di mana beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dengan pemahaman yang salah. Di mana Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm berkata, ketika beliau mengupas masalah niat haji, beliau berkata, ya, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan sholat, karena sholat itu harus diucapkan. Difahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi bahwa maksud daripada Imam Syafi'i adalah mengucapkan niat sholat. Namun Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Al-Muhadzab menganggap ini sebuah kesalahan dalam pemahaman. Karena Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa maksud daripada perkata Imam Syafi'i ini adalah apa? Yaitu mengucapkan takbiratul ihram, bukan mengucapkan niat. Makanya Al-Imam Asy-Syirazi dalam penulis kitab Al-Muhadzab yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi, ya, Asy-Syirazi berkata, wa ba'du ashabina, sebagian teman-teman kami dari kalangan madhab Syafi'iyah, ada yang menganggap disunahkannya melafadzkan niat. Walaysa bisyai', dan ini tidak ada apa-apanya, kata beliau, tidak berdasarkan pada dalil. Walianna niyah mahaluhal qalbu, juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Ini menunjukkan bahwa para mazhab ulama mazhab Syafi'iyah sendiri mengingkari perbuatan ini. Bahkan al-Imam As-Suyuti rahimahullah dari kalangan mazhab Syafi'iyah juga ya menyebutkan tentang salah satu dari perkara yang diada-adakan adalah yaitu was-was seputar niat ini. Ya, di mana beliau menukil perkataan apa Imam Nawawi. Ya, wahadha ghalatun ala qailihi. Ini sebuah kesalahan dalam pemahaman terhadap perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka dari itu ya ibu ya semoga Allah merahmati ibu bahwa perkataan atau melafazkan niat seperti ini sama sekali tidak disyariatkan dalam agama kita. Ya. Nah ini perkara ini penting untuk kita ingatkan. Ini bukan masalah sepele, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang masalah seperti ini aja kok diributkan. Bukan masalah kita mau meributkan, tapi masalahnya syariat ini milik siapa? Syariat ini bukan milik kiai. Syariat ini bukan milik ya ulama. Syariat ini milik Allah dan Rasulnya. Sekecil apapun perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah itu adalah perkara yang diada-adakan. Dan itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita adalah untuk mengingkari setiap perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat. Makanya Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, ya seorang sahabat yang mulia berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillah falatata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, janganlah kalian melakukannya. Ya, tidak pernah kita mendengar para sahabat melafazkan niat. Ya, tidak ada satupun riwayat yang sahih niat dari mereka. Nah. Ya, kembali dari penelpon kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, kalau sholat lail itu 2-2-2-2-2 baru 3, di antara salam itu kadang-kadang kita terlupakan membaca istighfar gitu, astaghfirullah atubu ilaih, itu di ada sunahnya enggak? Takutnya tidak ada nanti saya malah jadi membuat-buat gitu. Terus yang nomor 2. Cukup satu Ibu, mohon maaf. Oh, satu terima aja. Kasih, ya. Hanya ini aja, apa sih yang dimaksud kolbu itu, jantung atau hati gitu saja? Iya, terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, saya belum pernah mendapatkan satupun hadis ketika Rasulullah SAW salat tahajud ya, menyela-nyelai setiap 2 rakaat dengan mengucapkan astagfirullah astagfirullah atubu ilaih. Yang dilakukan Rasulullah itu setelah selesai salat fardu. Setelah selesai salat fardu, beliau berucap astagfirullah, Allah as'a Allahumma anta salama minka salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Iya. Di mana ibu ya mengucapkan atau meyakini suatu doa atau zikir di waktu tertentu dengan tanpa dalil, ini bisa termasuk mengada-ngada dalam ibadah. Ya, jangan kita berkata, tapi ini kan zikir bagus dan Allah menyuruh kita banyak berzikir, kita katakan betul. Akan tetapi, mengkhususkan suatu zikir dalam suatu peribadah, ini adalah pensyariatan. Makanya kalau kita lihat, ya, para sahabat yang meriwayatkan tahajudnya Rasulullah, tidak pernah kita mendengar bahwa mereka, ya, apa namanya, menukil bahwa Rasulullah setiap 2 rakaat mengucapkan astagfirullah atubu ilaih, tidak pernah. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang menukil apa namanya salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ibnu Abbas berkata fa shalla rak'ataini rak'ataini rak'ataini rak'ataini rak'atan fa awata wa autara bi wahidah. Maka Rasulullah pun salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Iya. Demikian pula Aisyah yang menceritakan tentang tahajudnya Rasulullah dan sahabat-sahabat lain. Tidak pernah kita mendengar ya ada sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah apabila selesai 2 rakaat dari salat tahajud beliau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, yang kita dinukil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu setelah salat fardu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salama minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, naam. Ya, mengenai qalbu tadi Ustaz mau dijawab? Qalbu itu Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran itu tempatnya di dada. Allah berfirman, Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah hati, apa kalbu yang ada di dada. Allah mengatakan bahwa kalbu itu adanya di dada, dan yang di dada itu adanya jantung. Makanya yang benar bahwa kalbu itu adalah jantung, bukan hati, apa yang ada di sebelah dekat limpa itu. Allahu a'lam. Yang salah adalah pelafatan kalbu tadi ya, bukan kalbu. Iya, salah. Kalbu itu anjing. Iya. Kalbu itu hati. Nah, baik, masih dari penelpon tadi, kita kembali angkat. Halo. Ya, terputus sepertinya. Dari pesan singkat dari Abu Hanif di Bogor, Ustaz, jika ada orang yang mendahulukan hawa nafsu, jabatan atau harta benda, atau mendahulukan dunia ketimbang akhirat, apakah ini sama artinya dengan perbuatan syirik? Pertama, orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ya, di mana ia lebih mendahulukan apa hawa nafsunya daripada mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang mengikuti hawa nafsunya disertai dengan kesombongan dan keengganan, maka pelakunya bisa jadi kafir, karena ia telah jatuh kepada kufur akbar, di mana ia sombong kepada Allah, sombong untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, seperti iblis mengikuti hawa nafsu dan dia pun sombong. Ya, di mana para ulama mengatakan kufur akbar itu ada 6 macam. Ada yang pertama takdzib, mendustakan, juhud, mengingkari. Ya, takdzib itu artinya mendustakan dengan lisan dan hati. Kalau juhud itu mendustakan dengan lisan tapi meyakini dengan hati. Yang ketiga itu ya istikbar, sombong dan enggan. Ya, dia meyakini Islam itu benar secara lisan dan hatinya, tapi dia sombong, tidak mau masuk Islam karena kesombongannya. Ya, dia tidak mau mentaati Allah karena kesombongannya. Nah, kesombongan ini menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Ya, di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, maka ini bahaya. Ya. Ada lagi orang yang mengikuti hawa nafsunya bukan karena kesombongan dia. Bukan karena dia mengingkari kewajiban atau mengingkari bahwa itu haram, ataupun tidak pula karena mendustakan, tapi karena sebatas dia mengikuti syahwat. Ya. Seperti dia berzina, kalau ditanya dia, kamu tahu enggak itu dosa? Iya. Dan dia pun mengakui bahwa dirinya berdosa. Maka pelaku seperti ini tidak dikatakan dia kafir. Tapi apakah dikatakan perbuatan ini musyrik atau syirik? Ya, saya belum pernah mendengar satupun ulama yang mengatakan seperti ini termasuk musyrik. Ya. Akan tetapi ini berat, bahaya. Dan Allah menganggap bahwa orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, ya, daripada mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dianggap sebagai mengambilnya sebagai ilah. Allah berfirman, "Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad, kabarkan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya. "Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm?" Lalu Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ya. "Wa khatama 'ala qalbihi." Lalu Allah kunci mati hatinya. Ya, pendengarannya, dan Allah jadikan di matanya itu ada penutupnya. Fama yahdihi min ba'dillah, siapakah yang bisa memberikan hidayah kepada dia setelah Allah? Ya, Allah mensifati orang-orang musyrikin Quraisy karena mengikuti hawa nafsu setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka sombong, mereka enggan. Maka Allah menganggap bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat di dunia. Allah berfirman, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah." Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang jelas ya, dalam masalah hukum mengikuti hawa nafsu ini berderajat-derajat. Naam. Ya, demikian jawabannya, dan kita masih angkat dari penelpon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Saya mau nanya tentang doa yang di akhir sebelum salam. Iya, cukup itu saja, Ibu. Itu dilafazkan atau cuman terbersih dalam hati dan pakai bahasanya pakai bahasa apa? Iya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang diajarkan oleh Rasulullah jelas diusahakan Bu, yang harus Ibu pahami bahwa doa dan zikir itu amalan lisan, bukan amalan hati. Maka setiap doa atau zikir hendaknya diucapkan dengan lisan. Iya. Makanya Rasulullah SAW sebelum salam, setelah tasyahud akhir, setelah salawat, beliau berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Maka itu diucapkan. Iya, yang paling baik adalah mengucapkan doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tentunya. Iya, masih dari penelpon Ustaz, kembali kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Halo, ya Pak. Iya, silakan Ibu. Dari Rina di Serpong. Iya, silakan. Mau nanya ini berkaitan dengan was-was. Saya kan kerja di asuransi jiwa. Nah, itu ada orang yang bilang kan itu riba. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Iya, para ulama sudah menjelaskan Ibu tentang hakikat asuransi yang sifatnya komersil seperti itu. Ya, karena di sana itu terdapat ghoror yang sangat jelas sekali. Ghoror itu ya sejenis perjudian. Ghoror itu artinya tidak jelas keadaannya. Yang namanya asuransi jiwa, bisa saja ya kita baru ini besoknya sudah mati, sehingga perusahaan yang nanggung dan rugi. Ya, maka di situ karena tidak jelas antara rugi dan untungnya, dan juga kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, dan sering kali terkadang menyebabkan seseorang itu kurang tawakalnya kepada Allah. Maka ya, asuransi-asuransi seperti ini telah dijelaskan oleh para ulama seperti ya Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula ya ulama apa namanya dalam Rabita Alam Islami, ya demikian pula ulama-ulama yang lainnya, dia menjelaskan bahwa asuransi seperti itu mengandung perjudian. Ya Allah Alam. Ya, kita beralih ke pesan singkat Ustaz. Suami saya sering meminta saya untuk mencarikan istri lagi untuknya. Saya tidak keberatan, tapi saya khawatir suami tidak mampu dalam banyak hal. Mohon nasihatnya. Ibu lihat, tentu ya, mungkin selama ini suami merasa belum tersalurkan syahwatnya dengan istri. Mungkin karena istri banyak kesibukan, atau istri terlalu sibuk mengurus anak, atau yang lainnya. Sehingga akhirnya dia khawatir sekali untuk si suami ini untuk jatuh kepada zina. Ya, maka kalau memang ya si apa ibu melihat memang suami tersebut butuh kepada penyaluran syahwat, dan juga ibu lihat ya bahwa suami memang insyaallah mudah-mudahan bisa berbuat adil, dan tentunya ibu ya mengingatkan kepada suami ibu untuk adil dan bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Jangan hanya sebatas semangat untuk poligaminya aja. Jangan cuma sebatas ya semangat untuk ta'adudnya saja, tidak. Akan tetapi tentunya juga kita berusaha ya dinasehatin juga untuk adil dan yang lainnya di dalam pemberian nafkah ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena terkadang kita lihat banyak sekali ikhwah-ikhwah yang sebatas semangat sekali untuk ta'adud atau poligami, tapi ternyata dalam aplikasinya sangat jauh dari yang diharapkan. Akhirnya menzalimi. Akhirnya apa yang terjadi ya subhanallah. Ya perkara-perkara yang ternyata itu tidak sesuai dengan syariat. Sehingga akhirnya semakin mencoreng-moreng ta'adud. Ya, sesuatu yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak semudah yang dibayangkan Ustaz ya. Satu lagi mungkin Ustaz. Dari Sumatera Selatan, Bapak Ridwan bertanya tentang hadis mengusap muka setelah sholat dengan membaca doa tertentu. Apakah ini dibenarkan? Hadisnya dhaif. Ya, dan belum hadir ke kepala saya tentang sebab kedhaifannya, tapi saya pernah mempelajari hadis itu, dan para ulama juga mengingatkan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya, dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah. Atas pendapat yang rajih, ya, hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah fadilah amal. Dan para ulama bersepakat bahwa dalam masalah akidah dan hukum, hadis dhaif tidak boleh dipakai. Maka dari itu, ya kita tinggalkan. Cukup, kita cukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.